Tangannya mana buat menata Mas Ganteng? Rupang samu opo pena mas Kiting kabujuk kewean mas Aku dati penyanyi Kacoburin warimi Bapak sayang Nanti niat hati Kukolek rejeki Rupang samu pena mas Bisa kesan Goyang bareng bro. Monata Maria semuanya. Ayo joget bareng aku melok. Rupang samu apa pena emas Ditinggal bucu Kesek, apa yang oleh aku kerja dengan rumahmu apa pena emas alhamdulillah pena ditinggal bojo